Aku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau paling dariku. Kau jadi hamba. menutupi segala yang terjadi. Ku bisa tahu itu dan tak pernah.